Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana thabbit kulubana ala dinik. Surna yaumil qiyamati ma'a zumratil muwahhidin. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Al-Laqqani dengan Mandumah Jawharatut Tauhidnya. Kita sudah sampai kepada apa? Bikulli abdin, ha? Bikulli abdin hafiduna wukilu wa katibuna khairatun lan yuhmilu in amrihi syai'an fa'al walau dhahil hatta al-anina fil marad kama nuqil. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila anqal. Bikulli abdin, setiap seorang hamba itu mempunyai hafiduna, malaikat-malaikat hafadhah, malaikat yang Allah tugaskan, wukilu, yang ditugaskan oleh Allah. Dan selalu menyertainya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hambanya. Itulah disebutkan dalam firman Allah, harus kita yakini. Ini lain daripada malaikat yang mencatat amal. Ada hafadhah, malaikat yang menjaga kita. Bahkan menjaga semua gerak-gerik kita ini. Langkah kita, kedip mata kita, dan seterusnya. Wakatibuna, dan juga ada malaikat yang mencatat amal kita. Mereka adalah yang selalu raqib, atid, yang selalu menjaga dan selalu hadir. Jadi ini manakah malaikat penulis amal. Mereka malaikat-malaikat pilihan Allah juga. Bukan malaikat raqib di kanan lalu malaikat atid di kiri, bukan. Raqib dan atid itu adalah gelar untuk malaikat yang mencatat amal. Gelarnya adalah raqib atid. Bukan nama dua malaikat, bukan. Jadi malaikat itu bukan namanya raqib atid. Tapi dua malaikat yang mencatat amal kita, yang malaikat itu senantiasa raqibun atidun, yang selalu hadir dan selalu menjaga, dan itu yang mencatat amal kita. Pernah kita mendengar riwayat dari Nabi bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada patungnya dan sebagainya. maka itu adalah bukan malaikat raqib, bukan malaikat hafadhah tadi, bukan malaikat katabah, bukan malaikat yang katibun, yang mencatat, bukan. Tapi yang tidak bisa masuk ke rumah kita di saat ada patungnya tadi adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat, sehingga patung itu menjauhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat katibun tadi yang mencatat amal, yang selalu hadir dan selalu mengawasi, raqib atid. Bukan namanya raqib dan atid, ingat. Raqib itu sifatnya, malaikat tersebut selalu hadir dan selalu menjaga. Namanya pencatat, pokoknya malaikat pencatat amal. Hanya selama ini sudah seperti kebiasaan kita menghafal namanya raqib dan atid. Di kanannya raqib, di kirinya atid, bukan begitu. Yang jelas mereka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kita. Min amrihi, dari segala urusan hamba tersebut dicatat, tidak ada yang terlewatkan. Syai'an fa'al, sesuatu yang dikerjakan. Baik dan buruk dicatat. Walau zahil, biarpun orang tersebut lupa dan lalai. Yang penting tugasnya mencatat, bukan menghukum, dicatat semuanya. Nanti yang menghukum ada sendiri. Jadi hanya laporan nanti, catatan. Dan ingat bahwa di saat Allah menciptakan malaikat seperti ini, bukan karena Allah itu tidak mampu mengawasi hambanya. Allah Maha tahu. Akan tapi Allah ini juga pendidikan untuk kita. Pendidikan manajemen, pendidikan tertib. Allah bisa menciptakan langit dan bumi sehari, kenapa harus 7 hari? Itu pendidikan untuk kita sebagai seorang hamba. Dan Allah mengetahui itu semuanya. Justru ini menunjukkan kalau Allah Maha Kuasa, bisa menciptakan pengawas-pengawas yang dahsyat semacam itu. Ini adalah ghaibiyat. Sama'iyat, ini hal yang gaib, kita tidak bisa melihatnya. Akan tapi kita iman melalui apa yang kita dengar dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah ini nanti nontoban setelahnya. Jadi yang jelas pada dirimu ada orang yang menjagamu, sehingga sampai kedip mata kita oleh hafadhah, malaikat yang mengawasi ini, menjaga agar kedip kita tetap seperti itu. Tapi katibun yang mencatat amal lain, bukan malaikat hafadhah. Bukan malaikat hafadhah. Bukan malaikat yang menjaga, yang mencatat amal, beda. Yang mencatat amal ini disebutkan dalam Al-Quran, kiraman katibin. Mereka adalah malaikat mulia yang tugasnya mencatat amal kalian semuanya. Ya'lamuna ma taf'alun, dia sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Tugasnya mencatat. Dan mencatat. Sehingga ma yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atidun. Sehingga seseorang tidak mengucapkan sepatah kata kecuali di situ ada yang mengawasi dan yang hadir. Hati-hati. Maksudnya biar kamu sadar gitu. Kamu tidak berucap sepatah kata pun kecuali di situ ada malaikat yang telah Allah tugasi untuk hadir menjagamu dan mencatat amalmu. Mayalfidu min qawlin, tidak mengucapkan seorang hamba satu kalimat, satu perkataan, illa ladaihi, kecuali pada orang tersebut telah dijaga oleh malaikat yang raqibun, selalu melihat, dan atidun, selalu hadir. Ini hatta al-anina, sampai kalau ada orang merintih fil marad, karena sakit. Rintihan itu apa sih artinya? Coba, kita tidak mengerti apakah dia mengadu kepada Allah atau malah dia itu protes kepada Allah. Kita tidak tahu, tapi malaikat tugasnya mencatat. Rintihan, ada maknanya. Maknanya ada di dalam hatimu. Ada makna keluh kesah, atau putus asa, ada ada makna dia ngadu kepada Allah. Kama nukil, seperti dinukil dalam riwayat tentang catat tentang rintihan. Termasuk yang kita lupa dan lalai pun itu dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Sehingga pencatatan malaikat ini bukan urusannya hukuman, bukan. Tugasnya mencatat begitu saja. Kalau hukumannya ini babnya lain. Kemudian setelah itu, tujuannya Imam Al-Laqani menulis ini agar ada buahnya. Kalau begitu fahasib. Fahasibin nafsa. Kalau gitu karenungi, timbang, hitung. Koreksi dirimu, hasibin nafsa. Koreksi dirimu, lihat. Perilakumu kayak apa. Harus kau bangun keyakinan kalau malaikat mencatatmu. Dan hasibin nafsa. Sekarang hitung dirimu sendiri. Berapa banyak yang telah dicatat oleh malaikat, baik atau buruk. Keyakinan itu penting sekali. Kalau seandainya anak pondok ini semuanya nanti dikasih alat rekam. Alat rekam saja. Kemudian setiap sore diserahkan, setiap menjelang tidur diserahkan. Kemudian ustadznya semua mengontrol ini semuanya. Dan hukumannya bahkan berat bagi yang ngomong kotor, ngomong jelek. Kira-kira apa yang terjadi pada dirimu? Perubahan. Karena direkam ini, direkam rekaman kecil, nanti jam 10 malam diserahkan kepada Dewan Asatidah. Dewan Asatidahnya dengar terus, kontrol omong apa ini. Dan pasti dikontrol. Kita akan berubah. Itu dengan manusia. Bagaimana keyakinan kita yang dengan Allah? Allah mempunyai pencatat yang tidak pernah luput. Kalau rekaman bisa saja mati itu. Dan tidak jelas rekamannya. Akan tapi ini rekaman dari malaikat, tidak akan salah. Maka hasibin nafsa, hitung. Hitung dirimu, koreksi dirimu sendiri. Kemudian waqallilil amala. Kalau sudah begitu, lihat. Kurangi amalmu. Jangan terlalu panjang angan-angan. Artinya, saat inilah waktumu untuk berbenah. Jika pekerjaanmu jahat, jelek, itu dicatat oleh malaikat. Maka saat ini, jadikan lembaran-lembaranmu itu kebaikan, bukan kejelekan. Kalau dosa, segeralah bertobat agar terhapus itu semuanya. Qalilil amala. Farubba man jadda li amrin wasala. Jadi jangan terlalu banyak angan-angan. Alangkah banyaknya orang, bisa jadi alangkah sedikitnya orang yang sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, ternyata ada yang sampai dan tidak sampai. Ya kan? Rubba man jadda. Alangkah banyaknya orang bersungguh-sungguh li amrin untuk mendapatkan sesuatu, wasola, dapat. Atau bisa diartikan, alangkah sedikitnya orang yang serius lalu sampai kepada tujuannya. Tapi lebih enak dan rubah alangkah banyak. Artinya ada orang yang sudah berangan-angan tapi tidak sampai. Misalnya, aku mau tobat tahun depan. Tak tahunya sebelum tahun depan sudah mati. Atau insya Allah saya mau infak nanti deh tahun depan. Tak tanya enggak punya kesempatan. Giliran tahun depan bangkrutlah dia. Karena tulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Maka termasuk penyakit yang membahayakan bagi para pencari ridho Allah adalah kalau punya penyakit tulul amal. Panjang angan-angan. Diajak tobat selalu menunda. Diajak melakukan kebaikan selalu menunda. Seolah-olah dia itu memastikan dirinya bakal hidup sampai esok hari. Ini musibah. Sama menuntut ilmu pun ternyata ini batas, waktunya sangat terbatas. Umurmu akan selalu bertambah, hari demi hari berganti. Minggu demi minggu berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Dan itu tidak akan kembali. Setiap hari umurmu itu akan berkurang, dan berkurang, dan berkurang. Tiba-tiba kamu sudah menginjak usia tertentu, tidak akan bisa kembali lagi. Sudah mulai beruban, tua, enggak kembali menjadi anak muda lagi, anak-anak untuk belajar lagi. Maka jangan panjang angan-angan. Anggap saja kesempatanmu ya saat inilah untuk menuntut ilmu. Yang rajin. Karena tahun depan belum tentu kesempatan untukmu menuntut ilmu. Belum tentu 5 tahun yang akan datang adalah milikmu untuk menuntut ilmu. Maka sekarang yang ada di hadapanmu, seriusi belajar yang sungguh-sungguh. Jangan tulul amal. Sebab banyak orang berangan-angan, belum sampai tujuannya sudah mati duluan. Baik, ini adalah hubungannya dengan keyakinan kepada malaikat ditambahi oleh Imam Al-Laqani bahwasanya setelah kita punya keyakinan bahwasanya kita ada malaikat yang mengontrol kita, mengawal kita, mencatat amal kita, maka setelah itu kita disuruh koreksi diri. Kira-kira apa yang buah, apa hasil catatan malaikat? Semua yang kau lakukan di tempat sembunyi itu Allah, malaikat mencatat. Yang kau lakukan di saat sendiri, malaikat mencatat. Temanmu tidak tahu, bapakmu tidak tahu, suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu. Siapapun dari bangsa manusia tidak tahu, akan tapi masuk dalam catatan. Dan itu nanti akan dibuka, ada buka-bukaan nanti. Nggak ada yang tersembunyi. Akan diangkat itu semua di depan manusia semuanya. Akan ditunjukkan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Akan dipermalukan nanti amamal malak di depan manusia. Na'udzubillah. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba akan dipermalukan hamba tersebut di depan manusia nanti. Seorang ibu di depan anaknya, seorang ustadz di depan murid-muridnya. Dipermalukan. Dari buah catatan amal tersebut. Nih, kau begini, kau begini, kau begini. Dan tidak ada satu pun yang bisa mengelak dan menolak. Akan tapi ketahuilah. Ada cara agar itu semuanya tidak diungkap lagi di akhirat. Yaitu kita bertobat saat ini. Hasibin nafsa, koreksi dirimu. Bertobat secepatnya agar nanti tidak dibongkar. Kalau kita tidak buru-buru tobat, makanya kalau tulul amal itu repot. Nunda-nunda tobat, tak tahunya mati sebelum diampuni. Maka ketahuilah, yang meninggal sebelum diampuni dosanya, maka dosa itu akan dibongkar nanti di akhirat. Gak ada yang tersembunyi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan bergegaslah wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Tobat tidak usah nunggu tua, sebab tidak semua orang mati tua. Akan tapi ketahuilah, yang sangat ditakutkan adalah di saat nyawa dicabut, di saat kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa itu akan ditemui oleh seorang hamba di saat di alam barzah. Kemudian memberatkan baginya di saat berjalan di padang mahsyar. Kemudian akan menjadikan kerepotan di saat menyeberang siratal mustaqim hingga kecebur ke neraka jahannam. Itulah dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Dan itu tidak akan lepas. Tidak ada yang kelewat. Dicatat oleh malaikat katibun tadi. Kemudian setelah itu, rentetannya adalah, setelah kita punya amal dan seterusnya, jangan panjang angan-angan. Kita akan menemui nanti yang namanya kematian semua dari kita. Dan semua orang harus yakin akan adanya kematian. Dan semua orang memang yakin dengan kematian. Tidak ada satupun yang tidak meyakini akan adanya kematian. Sehingga orang itu takut mati. Sakit berobat karena takut mati. Orang akal sehat tidak akan minum racun karena akan mati. Jadi semua orang itu yakin kalau dirinya bakal mati. Akan tapi betul, yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang amat diyakini, akan tapi sangat mirip dengan sesuatu yang sangat diragukan. Maraitu yakinan ashbaha bisyakki minal mauti. Dikatakan oleh para ulama bahwa aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini, tapi kenyataannya seperti sesuatu yang sangat diragukan, seperti kematian. Matian itu yakin kita, semua orang yakin kalau dia bakal mati. Siapa yang mengatakan tidak mati? Akan tapi perilaku manusia itu seperti seolah-olah tidak mati. Padahal dia yakin kalau dirinya bakal mati. Tapi ternyata perilakunya seperti orang yang tidak akan mati. Ini kematian. Kematian pasti tiba. Datang kepada kita. Bil mauti dengan kematian. Wajibun imanuna bil mauti. Ini nazam selanjutnya. Kita wajib iman dan yakin akan adanya kematian. Dan memang ada. Wayakbidur ruha rasulul mauti. Dan yang mencabut nyawa kita adalah utusan Allah dari para malaikat. Utusan Allah dari malaikat. Dan indakul nafsin dha'iqatul maut. Semua yang merasakan kehidupan, dia akan menemukan kematian. Sebab yang hidup dan tidak mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah dari malaikat. Saat Allah menyebut dengan malak, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, akan mencabut nyawa kalian adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyambut malaikat, untuk mencabut nyawa kalian, malak. Dalam ayat lain, tawafathu rusuluhu, rusul, utusan Allah dari para malaikat. Diriwayatkan dalam riwayat, Nabi menyebut dengan nama Izrail. Izrail. Malaikat Izrail itu artinya hamba Allah. Wah, modelnya kayak apa malaikat Izrail itu? Kalau kita tahu aslinya, wah serem. Tingginya kepalanya di kalau malaikat yang besar sekali. Menyeramkan. Kepalanya di atas langit tertinggi sana. Kakinya di bumi. Wajahnya menghadap ke Lauhul Mahfudz. Dan semua makhluk ada di matanya ini. Kecil makhluk-makhluk semuanya semesta ini. Makhluk ini yang bernyawa kecil. Jadi gampang, enggak repot. Cetes, mati. Akan tapi Allah akan jadikan, Allah akan beri kemampuan bagi malaikat tersebut yang seperti itu aslinya. Kalau bertemu dengan orang mukmin, mencabut nyawanya orang mukmin, ya tarafak. Dia berlemah lembut. Dan datang kepada seorang mukmin dengan bentuk yang bagus. Semoga malaikat Izrail datang kepada kita dengan sebaik-baik bentuk. Dan waktu datang kepada Rasulullah, dilihat oleh Siti Fatimah Zahra, ada tamu. Bentuk laki-laki yang baik. Ada Nabi Ibrahim itu penasaran, kisah kan, cerita. Nabi Ibrahim penasaran. Waktu itu dalam bentuk biasa, malaikat. Malaikat, aku dengar kamu itu katanya bentukmu luar biasa. Saya ingin bentuk aslimu, kata malaikat. Kamu tidak akan kuat, wahai Ibrahim. Tapi aku ingin tahu, baik. Berpalinglah kau. Akhirnya Nabi Ibrahim membalikkan punggungnya. Yang semula menghadap ke malaikat. Setelah kelihatan aslinya, Nabi Ibrahim ketakutan. Oh, kembalilah ke asalmu, kembalilah. Inilah asalku. Sampai pingsan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya setelah pingsan, malaikat kembali kepada bentuk biasa. Wahai malaikat, sungguh kalau seandainya orang kafir ini, hukumannya cukup melihat kamu saja sudah cukup menyeramkan. Sudah melihat tok sudah serem kalau seandainya tidak pakai hukuman yang lain. Begitu menyeramkannya bentuknya itu. Dan memang waktu mengeluarkan nyawanya orang kafir, akhriju anfusakum dan Al-Quran, dipukuli orang kafir, cepat dipukul oleh malaikat. Sampai keluar nyawa itu tersiksa. Tapi orang yang beriman, malaikatnya dalam bentuk yang baik. Dan orang yang beriman meninggal itu diberi kabar gembira oleh Allah. Wa abshiru bi jannati lati kuntum tu'adun. Ditampakkan surga. Sehingga orang beriman mati tidak penangan ketakutan. Tapi ditampakkan oleh Allah dengan keindahan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat, di saat kamu mencabut seorang mukmin, bagaimana caramu? Bentukmu seperti apa? Malaikat berkata, coba kau berpaling di sana. Setelah Nabi Ibrahim berpaling, membelakangi malaikat, malaikat berubah. Kemudian menghadaplah Nabi Ibrahim kepada malaikat. Setelah itu, ternyata bentuknya adalah seorang pemuda yang tampan, bersih, baju putih, indah, menyejukkan. Inilah caraku di saat aku menyambut orang-orang yang beriman. Baik, ini adalah rincian semacam ini, namanya furu'ul akidati. Yang jelas yang harus kita, furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Kadang antara rincian dengan rincian tak berbeda. Intinya bahwasanya malaikat itu utusan Allah, tuh ada yang mencabut nyawa kita. Itu harus kita yakini. Malaikat mencabut nyawa kita. Itu yang harus kita yakini. Maka yang meyakini, yang mengingkari malaikat pencabut nyawa, maka dia keluar dari iman karena mengingkari Al-Quran. Kemudian di sini adalah bil maut wa yakbitu ruh, ada ruh. Ruh itu kayak apa sih? Oh, para ulama menyebutkan annahu jismun latifun mustabikun bil badani kastibakil ma'i bil 'udil akhdari. Ini definisi ruh, betul-betul para ulama menyebutkan, mencoba mendefinisikan ruh. Tapi ketahuilah bahwa Imam Bejuri nanti di bagian terakhir itu menjelaskan tentang urusan ruh, jangan banyak nanya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka orang-orang itu pada bertanya tentang ruh kepadamu, wahai Muhammad. Nabi ditanya tentang ruh, ya Muhammad, bagaimana tentang ruh, bagaimana tentang ruh, bagaimana keadaan ruh, seperti apa sih ruh? Sehingga jika seorang manusia dicabut rohnya, matilah dia. Ruh. Dijawab bahasanya, yang namanya ruh itu urusan Tuhanmu. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad, ini urusan Allah. Artinya ini isyarat agar kita tidak membahas kayak apa sih ruh. Yang jelas semua yakin, ayam disembelih mati, gak bergerak, kan gitu. Tiba-tiba belalang jatuh, gak bergerak, mati. Sudah tahu, sudah, gak usah banyak dibahas. Nanti tambah bulat nanti. Jadi cukup kita meyakini bahasanya, semua ini, yang ini ada roh, yang kehidupan ini ada rohnya. Apakah roh itu satu atau dua? Ini dibahas oleh para ulama kita ini, karena memang beliau adalah ulama-ulama cerdas, kelebihan waktu untuk membahas itu semuanya. Tapi kita ambil yang gampang, simpul saja. Yang jelas roh itu ada. Dan roh itu sekujur tubuh kita. Semuanya ada rohnya, hidup, hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup. Sehingga didefinisikan oleh para ulama yang tadi. Jismun latifun, sesuatu yang sangat lembut. Sesuatu yang sangat lembut. Mustabikun bil badani. Campur dengan badan. Akhirnya, semua dari sendi-sendi ada rohnya. Semua dari sendi ini ada rohnya. Semuanya. Gak ada yang tidak. Baik, ini adalah penjelasan para ulama. Sebenarnya ditolak oleh keterangan Imam Bejuri berikutnya. Sudahlah, jangan banyak tanya. Yang ini sudah, kamu percaya, percaya. Selesai. Kita pun sampai di situ sudah. Jangan dibahas panjang lebar lagi. Yang jelas ada roh. Di dalam diri kita ada roh. Kalau dicabut roh kita, mati. Yang malaikat yang mencabut, kalau sudah dicabut, matilah kita. Baik, ini adalah roh dicabut oleh malaikat. Kita harus yakin adanya kematian. Dan setelah kematian itulah kehidupan lagi. Yang lebih panjang lagi daripada kehidupan di dunia. Dan di sana tidak ada lagi tempat untuk bercocok tanam. Artinya bukan waktu untuk bercocok tanam, tapi setelah kita mati, itulah saat kita memetik buah pekerjaan kita saat di dunia. Renungilah dirimu sendiri. Apa yang sudah kau tanam saat berada hidup saat ini di dunia? Kira-kira kalau kita mati nanti ada tidak tabungan yang bisa kita petik buahnya? Ini kita berpikir. Dan semua orang harus mati. Dan akan mati. Dan tidak mungkin tidak mati. Semua bakal mati. Dan semua yakin. وَمَيِّتٌ بِعُمْرِهِ مَنْ يُقْتَلُ وَأَيْرُ هَذَا بَاتِلٌ لَا تُقْبَلُ. Keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati bahwasanya orang itu akan mati sesuai dengan jatah umurnya. Gak ada siapapun yang bisa memajukan kematian seseorang. Yuktalu, kalaupun dibunuh, itu bukan berarti dia memajukan kematiannya. Bukan berarti umurnya 60 kemudian dipotong mati, dibunuh 40 lalu maju matinya, enggak ada. Fi ilmillah, di mata Allah, semuanya diketahui. Orang itu mati muda ketabrak mobil, bukan mobil yang menjadikan umurnya itu pendek, tidak. Hakikatnya bahwasanya seseorang itu mati sesuai dengan umurnya. Bukan karena umurnya dimajukan. Misalnya, ya itu tadi, orang dibunuh. Umur 30 tahun dibunuh oleh orang seseorang atau ketabrak mobil, matilah dia. Bukan berarti dia memotong atau dia, bahkan yang bunuh diri sekalipun. Orang yang bunuh diri bukan berarti dia mati sebelum waktunya. Tidak. Semua akan mati sesuai dengan waktunya masing-masing. Gak ada yang lebih. Dan Allah sudah tahu itu semuanya. وَمَيِّتٌ بِعُمْرِهِ مَنْ يُقْتَلُ Wa man yuqtalu mayyitun. Seorang yang dibunuh itu akan menjadi mayit, mati bi umrihi, ya karena batas umurnya seperti itu. Wa ghairu hadza. Kalau ada yang ngomong ada orang majuni, maka itu batil. Batil. Tidak benar. Kalau ada perubahan, mestinya umurnya 60 kemudian menjadi 40. Begitu sebaliknya. Kalau kita pernah mendengar bahwa umur akan bertambah dengan silaturahim ini ada dua cara pandang. Dari pandangan Allah pada hakikatnya tidak ada il umur yang tambah. Sehingga para ulama memaknai seperti qati'iyat, memaknai berkah. Umurnya 60 karena dia sering silaturahmi dan seterusnya menjadi berkah. Biarpun 60 tapi bisa banyak berkarya seperti umurnya 100 tahun. Akan tapi bisa dimaknai bahwa silaturahmi dan panjatan doa adalah bagian daripada usaha yang dilakukan agar umurnya panjang sehingga umurnya 60. Tapi ingat, bukan umur 60 itu umur tambahan, tidak. Ya begitulah. Karena ini orang rajin istri silaturahmi, maka umurnya panjang. Tapi umur panjang bukan karena silaturahmi, karena Allah sudah tahu memang umurnya 60 kemudian dia adalah ahli silaturahmi. Di pandangan manusia seolah memang begitu. Jadi ada sebab, ada akibat, itu pandangan manusia. Kita makan lalu kenyang, padahal makan dan kenyang di mata Allah sama. Makan adalah usaha, kenyang adalah buah daripada usaha. Seolah-olah gitu di mata kita. Tapi kita ilah, makan adalah takdir, ketentuan dari Allah, kenyang juga ketentuan dari Allah. Enggak ada beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Usaha ketentuan dari Allah. Doa juga ketentuan dari Allah. Allah menakdirkan dirimu selalu berdoa memohon agar rezekinya banyak. Kemudian setelah itu Anda barengi dengan sedekah dan seterusnya. Anda barengi dengan silaturahmi. Maka tiba-tiba hasilnya nanti adalah engkau menjadi seorang yang diberi oleh Allah kecukupan dari sisi harta. Dari pandangan manusia adalah Anda berusaha ngumpulin duit, nabung, cari kerjaan dan seterusnya. Berdoa sehingga Anda menjadi kaya. Seperti aku ingin kenyang, caraku adalah aku menanak nasi, setelah masak kemudian aku makan. Jadi seolah-olah yang menyangkan aku adalah apa yang aku usahakan dari makananku. Itu kan dalam bahasa kita sebagai manusia. Tapi pada hakikatnya di hadapan Allah, makan dan kenyang itu adalah sama di hadapan Allah. Makan adalah usaha dan kenyang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bahasa manusia dan dalam bahasa di hadapan Allah. Tapi bahasa kita tetap harus dengan bahasa manusia, sehingga doa, betul Nabi mengajak bicara kita dengan bahasa kita. Doa menjadikan sebab bertambah atau perubahan atau silaturahmi memanjangkan umur. Sehingga pada hakikatnya doa itu juga tidak merubah di hadapan Allah. Karena apa? Di lauhil mahfud, asl lauhil mahfud tidak akan berubah. Jadi kamu jadi ahli surga ini bukan karena doa-doamu. Bukan. Sudah menjadi ahli surga, di hadapan Allah sudah satu paket. Dari engkau dilahirkan, engkau diciptakan, sampai engkau mati, sampai masuk surga sudah satu paket di hadapan Allah. Cuman kamu semua bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tapi kita melihat apa yang di hadapan kita, kita diberi oleh akal, maka titilah kehidupanmu sesuai dengan akalmu, dan perasaanmu, dan keinginanmu, dan kebutuhanmu. Maka kalau kamu lapar karena kamu punya akal, ya cari nasi. Ada enggak yang berkata begini, kalau memang nanti saya ditakdirkan kenyang, kan pasti kenyang. Ada enggak anak pondok gitu? Enggak ada. Semuanya ngantri makan siang, makan sarapan, futur, ya, buka. Ya, karena Anda mematuhi undang-undang Allah, menggunakan akalmu untuk berusaha agar kenyang. Yang mengenyangkan Allah tahu kita, tapi kamu harus ambil usaha dong. Baik. Kemudian setelah itu, wa fi fanan nafsi ladain nafkhitulif. Baik. Ada ruh. Tadi ada ruh. An-nafsu di sini diartikan ruh, maknanya ruh. Yang sudah jangan banyak tanya tentang ruh tadi. Yang jelas kamu punya ruh. Wa fi fanan nafsi, adapun fananya, hilangnya, sirnanya nafsi ar-ruh atau ruh, ladain nafkhi, di saat tiupan trompet malaikat, ukhtulif, ulama berbeda pendapat. Jadi nanti malaikat itu meniup trompet dua kali. Tiupan pertama ini menjadikan sirna semuanya. Sirna semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang ada di muka bumi ini hilang semuanya. Ini tiupan trompet yang pertama. Cuman ada riwayat katanya Nabi Musa saja tidak. Tidak sempat mati. Karena apa? Nabi Musa pernah, ini ada riwayat semacam itu. Akan tapi hal-hal semacam itu namanya furu', bukan pokok-pokok akidah. Memang Nabi Musa itu pernah waktu minta diperlihatkan Allah itu, kemudian Allah tidak menampakkan dirinya, bukan karena Allah tidak bisa dilihat, tapi memang Allah tidak boleh dilihat di waktu di dunia. Sehingga Nabi Musa suruh melihat kepada gunung. Maka di saat seperti itu tajalli Allah, penampakan Allah, bukan Allah nampak di gunung, akan tiba Allah menampakkan sesuatu, ya. Allah menampak tajalli, jadi penampakan Allah itu bukan Allah menampakkan, karena di dunia tidak bisa dilihat, tidak boleh dilihat. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi Allah bisa dilihat. Allah bisa dilihat, tapi kita tidak melihat di dunia. Di saat Allah bertajalli, menampakkan di gunung, bukan Allah tampak di gunung, artinya apa? Suruh lihat, tuh gunung lihat. Hai Musa, jika kau mampu melihatnya, maka kau akan mampu melihatku. Tanya betul, Allah bertajalli, menampakkan di gunung, bukan tampak bentuknya Allah, tidak, bukan nampak Allah. Tiba-tiba ngelihat guncangan gunung itu, Nabi Musa tidak mampu. Dengan guncangan itu sampai pingsanlah. Ini sebagian mengatakan sudah cukup pingsannya Sayyidina Musa. Bukan pingsan. Ya pingsan, dikatakan pingsan. Karena inilah sebagian ini ada kisah. Nanti Nabi Musa tidak pernah kaget dengan tiupan trompet yang pertama lagi. Karena sudah kaget saat itu. Ini adalah tambahan kisah yang sering dihadirkan para pakar akidah. Tidak bertentangan juga dengan syariah. Kalau percaya, percaya. Kalau tidak, tidak, sampai kita keluar dari wilayah keimanan. Yang jelas, tiupan pertama sirna semuanya. Cuman pertanyaannya, ruh yang dari itulah nanti jasad ini ada. Dari ruh kemudian dibungkus dengan jasad. Intinya kita adalah di ruh kita. Di dalam sirnanya ruh, di saat ditiupan yang pertama itu khutulif, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, kebanyakan mengatakan sirna. Ruh sirna. Ruh sirna. Karena Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segalanya akan sirna. Wastadhar Subuki. Dan Imam Subuki beristidhar. Menampakkan ilmunya. Sesuai dengan kajiannya. Berpendapat. Imam As-Subuki mengatakan bahwasanya roh itu akan abadi. Roh itu tidak sirna. Roh tidak sirna. Sehingga di saat ditiupan pertama semua sirna kecuali roh itu tidak sirna. Dan sirna dan tidak sirna semacam ini sebenarnya masalah furu'ul aqidati. Yang mengatakan roh itu sirna itu tidak keluar dari iman karena ada Quran kuluman al-hefan. Semuanya akan hilang dan sirna. Hilang. Adapun nanti cara mengembalikannya jangan tanya. Allah itu mengadakan dirimu dari tidak ada menjadi ada. Ini dalam pandangan manusia, pandangan Allah sudah jelas. Ini tiupan trompet pertama, ini begini, begini, ada dajjal, ini sudah di mata Allah, sudah tidak ada perubahan. Ini di pandangan kita sebagai seorang hamba. Ruh sirna, dan nanti di tiupan pertama bangkit kembali. Di mana? Ya, sudah, jangan bertanya. Nanti ada tiupan trompet yang pertama, bangkit semuanya. Dan Imam Subuki mengatakan ruh tidak sirna dan dia baqa abadi. Tidak akan hancur, tidak akan sirna. Lalu bagaimana dengan firman Allah kullu man 'alaiha fan tadi? Ada istitsna-nya. Dengan firman Allah illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk abadi. Sehingga kalau tidak salah Imam Suyuti menyebutkan ada hal yang abadi, ada berapa, 9 atau 7, termasuk ruh, nanti ajbud dhanab, kemudian arsh, kursi, itu akan di saat semuanya sirna, itu tidak disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajbud dhanab adalah tulang ekor. Setelah ini kita bicara tentang ajbud dhanab. Jadi Imam Sufiki mengambil pendapat bahwasanya, berpendapat bahwasanya ruh itu tidak akan sirna. Dan itu ternyata biarpun kata Sufuki, itu pendapat yang ditahqiq oleh para ulama. Itu pendapat yang benar bahwa yang namanya ruh itu tidak sirna. Baik. Diajak muter-muter tentang ruh. Sudah disetop oleh Allah, jangan banyak ngomong. Ini urusan Tuhanmu, beres. Mau dibahas lagi tambah pusing. Ya? Sirna, tidak sirna, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu ajbudzanab karuhi lakin sahahal sahaha almuzanniyu lilbila wa wadduha. Ajbudzanab, adapun ajbudzanab, ajbudzanab adalah tulang ekor. Ada tulang ekor. Ini tidak sirna. Manusia hancur, tulang ekornya tidak sirna. Dari sinilah nanti Allah akan kembalikan semuanya. Ini juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laisa minal insani syai'un illa yibla. Semua dari manusia akan hancur, illa 'azman wahidan, kecuali satu tulang, wa huwa ajbudzanabi, yaitu tulang ekor. Minhu khalaqal khalqa, dari itulah Allah akan menciptakan makhluk, mengembalikan nanti di hari kebangkitan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ajbudzanab, jadi ajbudzanab itu tidak akan hancur, disimpan oleh Allah, disimpan, dan nanti di saat dibangkitkan, dari situlah akan kembali kita utuh dalam bentuk manusia di saat dibangkitkan. Lakin sahih al-Muzani, akan tapi Imam al-Muzani dari madhab Imam Syafi'i mentashih, mengatakan katanya bila hancur juga, ya kan? Ini adalah lingkungan di madhab kita, maka ini namanya furu'ul akidati. Yang wajib kita imani adalah agadanya ruh, karena disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun rinjian-rinjian kayak begini, ini namanya furu', cabang-cabang akidah. Yang mengingkari tidak sampai derajat kafir. Sebab apa? Imam Muzani berbeda dengan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak rusak, Imam Muzani mengatakan rusak. Apakah Imam Muzani kafir? Tidak. Beliau adalah min kibari ulama Syafi'iyyati, dia adalah termasuk pembesar ulama madhab Syafi'i. Ada furu'ul aqidati, ada usulul aqidati. Kalau usul aqidah enggak boleh kita berbeda tentang adanya ruh, tentang adanya malaikat, tentang rincian nama-nama malaikat, namanya itu furu'ul aqidati. Ruh sudah selesai. Akan tapi rincian-rincian semacam ini adalah furu' al-aqidati. Bahkan banyak di antaranya tidak ada hubungannya dengan akidah. Tentang cerita-cerita. Tidak ada. Sehingga tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Jadi, seperti ini yang meyakini dan yang tidak meyakini tidak bertentangan akidahnya. Ini juga di dalam lingkungan madhab kita. Madhab Asy'ari di dalam akidah. Al-Muzani lil bila wa wadduha, dan menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan bahwasanya semua akan hancur, termasuk hujahnya tetap satu, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu man 'alaihi fan, semua akan sirna. Kata Imam Muzani, sudah jelas begitu, kenapa kok bilang ada yang tidak sirna? Semua sirna, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian nanti ada pendapat lain seperti yang didatangkan oleh para ulama seperti Imam Suyuti. Nanti yang tidak akan sirna itu di antara roh kita, ajbudzanab tulang ekor, kemudian jasadul anbiya jasadnya para nabi, wasyuhada para syuhada, arsy, kursi, surga, neraka, hurul ain bidadari, dan seterusnya. Itu semua Dalam diskusi ini dibedakannya. Kalau surga abadi jelas. Jadi gini, Ini adalah perbincangan tadi. Ini Imam Suyuti mulai memasukkan kita kepada sesuatu yang setelah tiupan roh, tiupan trompet yang kedua. Ini bicara tentang sebelum tiupan trompet yang kedua. Setelah tiupan trompet yang kedua, ini sudah kehidupan yang baru. Tiupan trompet yang kedua, kehidupan yang baru. Mulai dikiringnya manusia di padang mahsyar hingga masuk surga dan selamanya, tidak ada hentinya. Ini sebelum tiupan trompet yang kedua, ini tiupan trompet yang pertama. Gimana kisahnya kita ini semuanya? Roh semuanya sirna, tidak ada, semuanya habis. Baru setelah itu malaikat meniup. Bahkan dikatakan yang punya tugas niup trompet, tentunya dia tidak akan sirna bersama tiupannya sendiri. Ini dibahas juga nanti. Malaikat, kita belum bahas malaikat. Malah nafhusur belum kita. Kita bicara tentang ruh. Nanti masalah tiupan trompet ada sendiri pembahasannya. Jadi, di saat ditiup trompet yang pertama, itulah sirna. Ini pembahasannya. Ada pun masalah surga dan neraka, itu abadi semuanya. Bukan karena abadi dari zatnya surga dan neraka. Sebab surga dan neraka adalah mungkin bisa hancur. Karena dia adalah makhluk Allah. Bisa hancur, tapi Allah tidak menghendaki surga neraka hancur. Surga neraka adalah abadi selamanya, tapi abadinya surga dan neraka bukan karena zatnya surga neraka abadi, tapi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu. Semua akan hancur. Akan tapi ada qad khassasu, mereka sebagian ulama mengkhususkan ada yang tidak hancur. Semua kullu syai'in halikun qad khassasu. Ini lebih luas lagi pembahasannya, bukan lagi nafkhur ruh tadi. Bukan nafkhusur yang pertama, bukan tiupan trompet yang pertama. Jadi setelah ini lebih luas lagi pembahasannya, lebih umum lagi. Jadi nanti ada memang firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah. Tapi nanti ada yang dikhususkan. Dari umumnya kullu syai'in halikun, dikatakan semua bakal hancur, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Ternyata surga dan neraka tidak hancur, tentunya dengan dalil. Tapi ingat abadinya surga neraka ini. Fatlub. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad khassu. Kalau begitu umumnya, jadi keumuman kullu syai'in halikun umumnya, kalau kita bicara tentang umum kullu syai'in halikun illa wajah, semuanya hancur selesai kecuali Allah. Berarti semua namanya surga semuanya akan hancur kecuali Allah. Tapi kenyataannya surga dan yang lainnya tidak hancur. Maka ini dicari dengan dalil yang lain lagi. Maka muncullah keyakinan yang harus kita yakini bahwa surga itu abadi, neraka abadi, tapi abadinya surga dan neraka itu karena Allah yang mengabadikannya. Kemudian wala takhudlah, ini setelah panjang lebar, tak taunya Syekh Al-Baijuri ngomong begini. Syekh Al-Laqani sudah kita kesana kemari membahas, tak taunya dikasih wala takhud fir ruhi itma waroda nasun anis syari'i lakin wujida. La takhud fir ruhi, setelah itu ngomong, sudahlah. Kamu sudah capek kan ngurus roh? Sudah kali itu la takhud. Akhirnya juga la takhud, jangan kau selami sudah. Jangan bahas panjang-panjang, pusing kamu nanti. Jangan bahas lagi tentang ruh. Sebab apa? Ada orang bertanya ruh kepada Nabi. Allah ajari kepada Nabi. Jangan kau jawab. Kulir ruh min amri Rabbi, itu urusan Allah, Tuhanku. Wala tahud fir ruhi, sebagian pakai nun wala nahud. Kita tidak akan menyelami pembahasan detail lagi tentang ruh. Itma waradan nasun anis syari, sebab tidak ada keterangan yang panjang tentang ruh. Selagi tidak ada, ya sudah, ya jangan dibahas. Karena tidak ada nas yang menjelaskan tentang seperti ruh. Yang ada adalah malah kita suruh nyerahkan kepada Allah. Jangan banyak menjelaskan. Wala nahud fir ruhi itma warada, sebab tidak ada riwayat yang datang. Nas yang datang enggak ada tentang ruh tadi, detailnya ruh enggak ada. Maka jangan dibahas selagi tidak ada. Yang penting kita beriman selesai. Lakin wujita, tapi ada. Ada riwayat-riwayat, ada li malikin, dinisbatkan kepada madhab Imam Malik tentang bahasan tentang ruh lah ini. Imam Bayjuri, Imam Al-Laqani menjelaskan roh sedikit, membahas roh, ya, tapi tidak dipanjang lebarkan karena memang bikin pusing. Kemudian ngasih warning, jangan dibahas. Kemudian nukil orang yang membahas tentang roh, dinukil dari Imam Malik. Sehingga mengatakan hiya suratun kal jasati, yang namanya roh itu seperti jasad. Ada, wah ini mulai dibahas lagi. Tapi sudahlah, jangan pusing. Kal jasati, ada jasadnya, roh ada jasadnya. Dinukil dari madhab Malik. Jadi nasnya ini, wujida ini bukan nas Qur'ani, bukan dari hadis yang jelas, akan tapi ada sekelompok dari kaum Malikiyah, madhab Malikiyah, berusaha untuk menjelaskan tentang roh, dan dari sinilah juga Imam Ghazali mengambil. Kemudian fahas bukan nasu bihada as-sanadi. Jadi cukuplah kalau ingin, artinya berprasangka baik kepada para ulama, cukuplah ada ulama dari madhab Malikiyah yang membahas. Jadi kalau ada yang membahas, ya jangan lalu dikatakan kamu melanggar Allah dan Rasulnya, sebab ada ulama-ulama besar dari Malikiyah berusaha untuk membahas tentang ruh tadi. Jadi nas ini bukan nas Quran, bukan nas hadis, dan sanad ini bukan sanad hadis, akan tapi sanad riwayat kepada riwayat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang pembahasan tentang ruh. Tapi ingat kembali, pendapat yang dikukuhkan adalah sudah jangan dibahas tentang ruh. Karena telah tidak ada riwayat yang berbicara panjang lebar tentang ruh dari Quran dan hadis Nabi. Hanya ada riwayat dinukil dari Imam Malik pembahasan tentang ruh. Nas itu saja sudah. Dari Imam Malik dan diikuti para alimah, sebagian ulama Malikiyah mencoba membahas tentang ruh. Tapi bukan dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi ini dianggap sebagai kalaupun ada nas, ya itulah nasnya. Nasnya adalah dari riwayat Imam Malik, bukan nas Qur'ani dan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap kembali kepada yang semula, bahasanya urusan roh jangan dibahas. Yang penting kita meyakini bahwa kita ada roh dan ada pencabutan nyawa oleh malaikat-malaikat. Kemudian setelah itu ada hari kebangkitan, dan nanti insyaallah kita akan bahas lagi hari kebangkitan, benih kebangkitan, kemudian rentetannya mulai dari yang telaga Kautsar, Shiratal Mustaqim, timbangan amal. Ini adalah yang harus kita yakini tentang hari akhir. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, mengangkat derajat kita, menggolongkan kita bersama ahli iman, menjauhkan kita daripada kesesatan dalam pemikiran. Semoga Allah menguatkan kita dalam akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan para ulama-ulama salihin, ahli-ahli surga. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Anak-anak kita dijaga oleh Allah, santri dijaga oleh Allah, yang berjuang dengan kita dijaga oleh Allah semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.